Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kami yuhibbu Rabbuna ta'ala wa yardahu. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suma qala ta'ala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Suma qala ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa qala al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muqdasatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, jemaah sekalian, ikhwafillah wa akhwat fiddin, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga amal soleh kita, investasi terbaik kita ini menjadi kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tabjaba sekalian, insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan bahas ya, yang insyaallah sebentar lagi akan menjadi salah satu di antara perayaan akbar, perayaan besar yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang mereka ini tidak mengerti dan tidak mengenal bagaimana seharusnya seorang muslim memiliki sifat al-wala wal-bara. Ini sifat bagaimana dia suka, sifat bagaimana dia benci, itu terkadang seorang muslim belum bisa memahami terkait dengan masalah sebuah id atau peringatan atau perayaan yang dilakukan oleh orang-orang barat ataupun orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini menjadi sebuah rutinitas tahunan. Setiap tanggal 14 Februari ya, maka kita sebut dengan sebutan, ada yang menyebut dengan Valentine Day, di mana sebuah momentum yang konon katanya menjadi momentum maksiat akbar dunia ya, dan digandrungi oleh para pemuda-pemudi. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang besar, hasrat yang besar untuk na'udzubillah melampiaskan terkait dengan masalah hal ini. Yang sering diistilahkan bagi muda-mudi yang di luar sana yang tidak mengenal terkait dengan syariat yang baik, itu terjadi kerusakan-kerusakan baik sisi akidah maupun dari sisi muamalah dan bahkan sampai kehormatan. Insyaallah taala dalam waktu yang singkat kita akan coba untuk bersama-sama meninjau dan melihat bagaimanakah Islam menilai dan melihat terkait dengan masalah problematika fenomena terkait dengan Valentine Day ini. Kita akan berangkat dari bentuk rasa al-mahabbah ya, jadi sebuah tolak ukur. Karena Valentine Day ini diangkat dan diambil dari bagaimana unsur al-mahabbah. Unsur al-mahabbah itu cinta. Sehingga ketika orang kemudian menjumpai momentum 14 Februari itu, terkadang kemudian munculnya pertama kali adalah bagaimana kemudian hasrat cinta itu yang kemudian dibangun. Maka tidak kita pungkiri jemaah sekalian bahwa al-mahabbah ini adalah perkara yang besar dalam Islam. Kalau sampai kita salah dalam meletakkan al-mahabbah, maka kita akan salah dalam menyikapi iman dan takwa dan amal soleh. Tapi kalau al-mahabbah itu kita letakkan di tempat yang benar, di tempat yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan As-Sunnah, maka al-mahabbah itu berbuah kebaikan, berbuah pahala. Tapi kalau salah dalam menempatkan, maka akan berujung dosa, dan na'udzubillah min dzalik, berujung neraka jahanam. Ya, salah satu di antara disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Salah satu di antara kemudian kita ini juga diperintahkan untuk munculkan rasa cinta. Ya. Dan tidak kita pungkiri cinta itu harus ada. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia. Jadi ada sekelompok manusia yang barangkali manusia itu mayyattakhidhu min dunillahi angdada, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan sesembahan itu mereka cintai lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jamaah sekalian, ingat, kita garis bawahi poin pentingnya adalah orang-orang yang ada menduakan Allah ini, mereka cinta kepada sesembahan mereka, mereka cinta dengan Tuhan-Tuhan mereka, sebagaimana mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alladzina amanu asaddu hubban lillah, tetapi orang yang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bagi siapa saja yang mengaku beriman pada Allah, maka tunjukkan. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kategorinya adalah apa? Asaddu hubban lillah. Cinta kita lebih besar. Dan indikator cinta yang benar, indikator cinta yang besar itu ketika dipanggil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, respon kita itu cepat gitu. Salah satu Allah tegaskan dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian mengaku cinta kepada Allah, "fattabi'uni," ikuti aku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti ada sebuah konsekuensi ya. Yang mengaku cinta kepada Allah, yang cintanya itu besar, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kalau kita bicara masalah konteksnya adalah agama Islam, karena agama itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang terbaik, yakni sahabatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi katakan, khairun nasi qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Jadi generasi yang istimewa, yang terbaik adalah generasi sahabat Nabi. Kemudian setelah itu tabi'in. Kemudian setelah itu atba'ut tabi'in. Maka berarti kalau kita menggunakan patokan standar cinta yang baik, itu kita berikan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para tabi'in, pada sahabat, dan orang-orang di belakang mereka. Ini yang pertama yang harus kita camkan, yang perlu kita ingat. Karena ketika berbicara cinta, ya ini yang lebih kita dahulukan. Kan begitu. Allah juga tegaskan dalam surah Maryam, ketika berbicara prinsip cinta, Allah berfirman, innal ladina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ciri-cirinya jemaah sekalian, Allah sebutkan, saya ja'alulahumur rahmanu ya wudda. Mereka orang-orang yang mengaku cinta pada Allah, mereka yang mengaku beriman pada Allah, dan mereka harus punya amal soleh yang baik, itu disebut orang yang senantiasa menjadikan Allah ini lebih untuk dicintai. Ya, berarti cinta itu ada, cuma porsi pemberian yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah juga kalau kita lihat dalam beberapa hadis, ya, ketika Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, dalam sunannya, dan hadis ini dinilai oleh beliau sebagai hadis yang hasan dari jalur sahabat Abu Darda, dan tercantum dalam Sahih Muslim juga dalam bab Al-Amri Bidu'a. Ketika Abu Daud berdoa, fayakul, Allahumma inni as'aluka khubbaka wa khubba man yuhibbuka. Jadi sebuah doa yang mungkin kita bisa pakai saat ini jamaah sekalian, bahwa ketika Nabi Daud alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau cinta Engkau dan cinta orang-orang yang Engkau cintai. Nah, siapa orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaah? Para rasul, sahabat, atba'u tabi'in, ya. Mereka generasi-generasi yang senantiasa kemudian dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti kalau kita mau dihafilannya orang-orang yang dicintai Allah, ikutilah siapa? Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang di belakang mereka, ya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya pandangan Islam ketika berbicara masalah Valentine Day ini. Apa kemudian sebagaimana dipahami oleh orang-orang di luar sana dengan berfoya-foya maksiat akbar, atau sebagian orang menyebutnya adalah reuni maksiat massal, ya? Ketika kita menggunakan kaidah ini jamaah sekalian sudah gamblang. Ketika kemudian ada prinsip cinta kok kemudian dibangun di atas maksiat, maka tugas kita apa? Al-baro, kan begitu. Kita berlepas diri. Mau apapun itu namanya, mau diikat di atas rasa mungkin saling suka, diikat di atas saling rela, diikat di atas mungkin barangkali keikhlasan. Kalau itu semua adalah kemudian menterjang ya, dan melanggar aturan Allah, maka tugas kita untuk senantiasa apa? Menghindari. Ya. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Dan doa Nabi Daud alaihi salatu wasallam apa? Ya Allah, sampaikanlah amalku ini yang kemudian sampai kepada kecintaan-Mu. Berarti amal yang kita lakukan ini harus mendatangkan apa? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya begini, dia beramal, dia beraktivitas, dia berbuat, kemudian dia mengatakan ini adalah amal yang baik, ini adalah amal yang dicintai Allah. Ingat jamaah sekalian, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mendefinisikan ibadah. Kalau memang seandainya ada orang mengatakan kasih sayang yang dibangun di atas maksiat dan dosa itu dikatakan sebagai bentuk ya kebaikan misalnya begitu, kita lihat definisi ibadah. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, al-ibadatu, ibadah itu adalah ismun, sebuah nama. Ya. Berarti kalau ada orang yang misalnya katakanlah saling bertukar cinta, itu kan sebuah nama juga, ya, cinta. Cinta itu dikatakan yang kemudian itu ibadah kalau punya dua syarat. Pertama adalah cinta itu yang kemudian mendatangkan, atau sebuah nama itu mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'ali dhahira wal batina. Jadi ibadah itu adalah bagaimana kemudian amal yang mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridha Allah, baik perbuatan maupun perbuatan ataupun ucapan yang nampak ataupun yang sembunyi. Berarti yang kalau kemudian tadi kita sampaikan bagaimana sebagian besar ya, ada di antara kaum muslimin dan muslimah ya, ada di antara seorang yang mungkin dia mengaku amantu billah wa amantu birrasulillah, tapi dia terjerumus gitu dengan sebuah fenomena yang akbar ini. Terkadang dengan landasan dia cinta kepada temannya, ini bentuk barangkali toleransi, ini bentuk kemudian barangkali adalah ya kedekatan dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya adalah dusta ketika cinta itu tidak dibangun di atas mahabbatillah wa mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Dan ketika bahkan Nabi Daud alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah cinta Engkau ya ini melebihi cintaku kepada diriku sendiri dan bahkan melebihi keluargaku. Bayangkan jamaah sekalian. Kalau kemudian kita rankingkan itu ya, diri kita pun sendiri itu ranking sekian. Yang paling awal adalah cinta Allah dan kita berharap datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan ibadah yang agung, ya. Dan fenomena yang terjadi ini, na'udzubillah, diterjang semua itu bagi orang-orang yang merayakan Valentine Day ini, mengatasnamakan apapun itu semua diterjang, gitu. Bahkan menjadi sebuah, ya, maksiat massal, bahkan maksiat yang terstruktur dengan banyaknya orang yang kemudian mengagendakan itu kan terstruktur. Yang barangkali kurang 2 hari lagi, ya, oh, afan, 4 hari lagi. Maksiat ini sudah dibukin oleh mereka bagaimana kemudian janjian, ada yang bikin kemudian bikin acara di tempat ini, bahkan kemudian bikin sebuah apa ini kayak semacam agenda-agenda kegiatan acara. Itu kan struktur. Berarti ketika maksiat itu dibangun di atas kemudian kestruktural yang kemudian sudah dirancang sebelumnya, maka ini tidak akan mungkin menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi ya dalam diri kaum muslimin khususnya. Kalau orang-orang barat enggak butuh kita nilai jemaah. Dan mereka itu tidak punya aturan dok. Orang-orang barat, orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi, mereka tidak punya prinsip kaidah dalam Islam. Biarkan mereka dalam kondisi ya jahiliyahnya. Kalau muslim tidak mungkin kan? Mana mungkin seorang muslim kemudian seperti bagaimana kondisi orang kafir? Kita punya bagaimana sebutlah sebagai minhaj gitu ya, sebagai jalan kita. Punya ideologi, punya keyakinan, punya prinsip, punya pegangan. Masa kita sama dengan orang-orang yang ya na'udzubillah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, enggak mungkin. Dan doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wasalam dan terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Naam. Nah, kalau kemudian begini, kan ada sebuah barangkali statement orang ya. Dia mengatakan, "Lah terus gimana timbangan cinta itu sendiri?" ya. Ya memang tidak kita pungkiri si fulan cinta dengan fulana itu mahabbah, na'am. Fulana cinta dengan fulan itu cinta, iya. Nah, dalam Islam ada timbangan-timbangannya itu. Cinta yang kemudian dibangun karena Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah itu luar biasa azam jemaah. Besar sekali pahalanya. Ya. Kalau di sini beberapa hadis yang disebutkan, ya kalau kita lihat dalam beberapa hadis ya, salah satu yang disebutkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan inna awthaqa urwa ilman, ya. Jadi ikatan iman itu akan kokoh dan akan kuat. Kapan itu? Ketika kita punya prinsip jemaah sekalian, antuhibba fillah wa bugh, ya, wa itu begitu atau begitu fillah. Ketika kita ini punya prinsip cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti ikatan iman itu akan kokoh atau kuat, atau mungkin sebaliknya akan pudar, akan mereteli hilang gitu. Dilihat bagaimana tolak ukurnya cinta kepada Allah, benci kepada Allah atau tidak. Kalau ini kemudian hilang, prinsip cinta dan benci karena Allah, wa'alaikumsalam. Ya. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali iman kita ini iman yang kemudian akan apa? Akan hilang dengan sendirinya. Ya. Dan ketika Nabi menyebutkan dengan hadis la yu'minu ahadukum, ada kalimat hadis yang menyebutkan tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyebut, bisa jadi iman kita itu bukan cuma tidak sempurna, tapi bisa jadi hilang. Ya. Bisa jadi hilang. Dan Al-Imam Musawwiri rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan terkait dengan masalah hadis ini, bisa jadi iman kita itu ketika kita perhatikan terhadap rambu-rambu seperti ini, iman kita ini bisa naik setinggi langit. Ya. Ketika kita benci karena Allah, cinta karena Allah, itu bisa karena hal ini kita naik iman kita setinggi langit. Sebaliknya kata Al-Imam Musawwiri, kalau ada orang yang kemudian tidak perhatian dengan masalah ini, iman kita itu akan kemudian turun, bahkan lebih rendah daripada bumi ini. Dengan tolak ukur cinta itu bukan sembarangan jemaah. Menjadi salah satu tolak ukur kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Abu Dawud juga beliau menyebutkan Rasulullah bersabda, "Man ahabba lillah." Barang siapa yang cinta kepada Allah atau karena Allah, ya, "wa abghadha lillah" dan dia benci juga karena Allah, "fa'ata lillah" dan dia memberi karena Allah, "wa mana'a lillah" dan dia mencegah karena Allah, "faqad ista'mala al-iman." Maka iman orang ini akan iman yang baik, iman sempurna. Ya. Berarti kalau kita bicara cinta ya dulukan karena Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita mengatakan ya, dalam bulutin kita, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatul iman." Jadi kalau berbicara manisnya iman, karena manisnya iman itu bisa dirasakan bagi seorang muslim yang baik. Berarti apa? Tidak semua orang muslim bisa merasakan manisnya iman. Dan kita bisa merasakan itu jemaah. Kapan itu? Jika kita memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, Nabi katakan, "Ayakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. Ya, itu modal pertama. Modal yang kedua adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah cinta kepada seseorang melainkan kita cinta karena Allah. Dan itu dalam hadis yang lain Nabi sebutkan apa? Termasuk di antara ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satunya seorang yang benci cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga akan mendatangkan rasa nikmat dalam iman kita adalah ketika seorang itu ayyakroha ayyauda fil kufri, dia benci kepada kekufuran, ya, ba'da an qadahu Allah taala minhu, setelah Allah kemudian selamatkan dia dari api neraka atau dari bentuk kekufuran. Ini prinsip pertama adalah cinta karena Allah kepada Rasulnya lebih dari yang lain. Ketika bersama teman kita cinta karena Allah, itu luar biasa. Dan kita benci ketika kita tadinya mendapatkan ya kemuliaan dengan Islam, kita tahu bagaimana kemudian kebaikan, kok ternyata kita kemudian kembali kepada kemaksiatan, kita benci. Sebagaimana kita benci ketika Allah jebloskan kita ke neraka jahanam. Ya, berarti bagi antum dan antuna, hadirin hadirat yang ada di sini, yang ketika kemudian membaca barangkali ya bulutin kita dan kajian kita, sudah gamblang Bagaimana kemudian fenomena Valentine Day ini? Kok kemudian masuk di zona tersebut? Kita terjerumus dan kita kemudian menjadi pelakunya, bahkan audzubillah menjadi agen untuk mendakwakan masalah ini, maka berarti kita tidak memiliki poin yang ketiga. Karena poin yang ketiga itu adalah orang yang tadinya tahu, jangan sampai dia kemudian terjerumus dalam perbuatan apa? Dosa. Ya, bicara masalah maksiat pastinya kesandung maksiat itu manusiawi ya. Tapi kalau disengaja itu hal yang berbeda. Ya. Dan kita diminta dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana kita tidak kembali kepada bentuk kekufuran atau maksiat setelah Allah selamatkan kita semua. Baik, berbicara masalah cinta karena Allah dan cinta kepada Allah ini dalam hadis yang lain ya, dalam Riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita mengatakan innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, seraya Allah mengatakan ainal mutahabbuna bijalali. Di manakah orang-orang yang cinta di atas keagunganku? Ya. Dicari itu satu-satu. Al-yauma kata Allah, pada hari ini. Pada hari di mana orang itu butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, udhilluhum fid dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini tidak ada naungan melainkan naunganku. Dan Allah cari orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala jemaah. Ya. Berarti kalau kemudian cinta itu diikat dan dibingkai dan dibungkus atas modal maksiat, mana mungkin Allah akan cari kita, ya kan? Mustahil Allah akan cari orang-orang yang kemudian punya cinta terhadap saudaranya karena dunia, cinta terhadap orang lain karena hawa nafsu, mustahil Allah akan cari. Tetapi kalau kita cinta karena orang, kita ikat di atas keagungan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah taala itulah yang menjadi saksi nanti bagaimana Allah akan cari kita jemaah. Itu luar biasa istimewa, ya. Dan hadis ini juga terdapat dalam hadis yang lain dan dikuatkan oleh para ulama terkait dengan hadis-hadis seperti Imam Muslim menyebutkan dalam kitab Bir wal Wasilatul Rahim wal Adab, ya. Dan Imam Bukhari juga menyebutkan hadis yang semisal dan juga Abu Dawud yang semisal, Imam Tirmidzi juga sama terkait dengan masalah Allah akan cari orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu pula jemaah sekalian rahimakumullah. Karena ini masalah al-mahabbah ya, yang harus kita tekankan dalam diri kita. Kalau kemudian ada orang cinta, itu kan biasanya identik dengan suka memberi ya. Makanya kalau mungkin besok itu, kalau menjadi momentum akbarnya orang-orang yang ahli maksiat, Valentine Day itu, ketika orang itu kemudian memberikan kepada pasangannya. Ini bisa memberikan apalah, coklat atau mungkin apa? Bunga ya. Makanya besok-besok itu nanti kita bisa lihat tuh di pinggir jalan tuh, di perempatan-perempatan. Maka akan banyak orang jual apa? Bunga, ya. Nah, biasanya cinta itu memang muncul dari bagaimana kita memberi. Dan itu betul. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, ketika berbicara tahapan orang itu iman yang baik, ya. Nabi katakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Dan demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. "La tadkhulul jannata." Tidaklah kalian masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Ya, berarti tiket masuk surga itu apa? Iman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian mendapatkan tiket dan predikat iman sampai kalian muncul rasa cinta. Ya. Dan rasa cinta itu dengan apa? Dalam hadis yang lain Nabi katakan saling memberi. Makanya kalau antum sedang ada masalah dengan teman antum atau antuna ya, para akhwat, para ikhwas kalian, berilah dia hadiah. Ya. Semakin antum sering memberi hadiah pada teman antum, pada orang lain, insya Allah akan muncul cinta itu. Dan ketika muncul cinta, itulah bukti apa? Iman. Dan iman itu akan mengantarkan kemana? Ke surga. Ya. Hadis yang kita baca terdapat dalam Sahih Muslim. Ini Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadisnya dinilai hadis yang sahih dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Itu cinta yang pertama. Ada cinta yang kedua, definisi yang lain kata para ulama adalah cinta yang disebut dengan tabii, ya. Cinta yang istilahnya dia naluri manusia. Layaknya mungkin kita bicara kecintaan kita terhadap ya Allah sebutkan dalam surah Al Imran ini, tepatnya di ayat yang ke-14. Ada cinta yang sifatnya itu manusiawi, naluri. Ya, tabiilah. Allah sebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi manusia itu diberikan daya tarik terhadap wanita. Wajar kalau kita cinta wanita. Yang tidak wajar kalau cinta laki-laki, ya begitu. Tidak untuk bila. Jadi kalau antum jika perempuan cinta wanita akhwat itu wajar. Sebaliknya yang akhwat cinta laki-laki itu juga wajar. Ya. Yang na'udzubillah itu kemudian kalau akhwat cinta sama akhwat, ikhwan cinta sama ikhwan. Ini kembali ke zamannya siapa? Nabi Lut alaihissalam, na'udzubillah. Nah, kecintaan kita terhadap wanita, terhadap laki-laki bukan cuma itu, wal banin, anak-anak kita juga, wal qanatirin muqantarah, ya. Perdagangan ataupun kemudian harta emas, perak, ladang, sawah, semua itu manusiawi jamaah. Jadi kita cinta dengan dunia dengan begitu nikmat dan indahnya dunia itu adalah hal yang lumrah, wajar-wajar saja. Yang tidak wajar itu adalah ketika dunia yang kemudian mewah dan megah ini dan menariknya ini menjadi akbarohamina, menjadi obsesi dan tujuan utama kita, itu yang tidak boleh. Makanya ketika dalam doa kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdillah, apa? Jangan sampai dalam dada kita ini dijadikan dunia itu menjadi apa? Akbarohamina, menjadi sesuatu yang paling besar untuk diri kita, jangan. Tapi kalau kita tertarik dengan orang punya mobil, tertarik ketika ada orang menikah dan masya Allah, manusiawi, ya, gak ada masalah. Nah, hanya saja cinta yang tabii ini jamaah sekalian harus kita rem. Cinta yang sifatnya manusiawi ini harus direm. Kalau tidak direm, menjadilah hayawaniyah. Manusia tapi selevel dengan naudzubillah, hewan. Ketika dia kemudian dunia, dunia, dan dunia. Bukankah Nabi kita mengatakan Taisa Abdul Khomisa, Taisa Abdul Khomilah. Celakalah orang yang menghambat terhadap apa? Dunia. Ya, dikatakan Taisa, binasa, celaka. Bagi siapa? Orang-orang yang menghambakan terhadap dunia. Ya. Makanya kalau saat ini kan terbalik jamaah. Kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah itu, dunia itu kan fasilitas manusia. Betul kan? Dunia fasilitas kita. Kita untuk kerja, menafkahi anak istri, itu fasilitas berarti. Jangan dibalik. Kita menjadi fasilitas dunia. Yang artinya apa? Kita diperbudak oleh dunia. Siang malam, ya, cari dunia. Lupa akhiratnya, lupa ibadahnya. Terkadang bahkan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi siapa? Ya dunia. Ya. Ya sewajarnya saja karena memang kita punya kecintaan terhadap dunia, tetapi jangan sampai kemudian kita terjerumus dalam masalah apa? Dunia ini. Nah, yang D jamaah sekalian, ini yang jadi bahasan kita sebenarnya. Cinta yang kemudian terlarang. Kayak judul sinetron gitu ya. Ada sebuah judul cinta terlarang ya. Nah, cinta yang terlarang inilah yang kemudian kita bahas dalam tema kita adalah bagaimana kemudian Islam memperhatikan dan menilai terkait dengan masalah fenomena Valentine Day ini. Itu jelas cinta terlarang itu, ya. Dan kalau kita menengok dalam Al-Qur'an ini, ya, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22, ya. Di mana Allah tegaskan, salah satu di antara bentuk cinta yang terlarang kalau di sini adalah bagaimana ada permusuhan. Orang yang membuat permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, itu jelas. Secara garis besar, orang-orang yang membuat permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, berarti kan orang yang menentang apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal ketika berbicara mahabbah yang tadinya tidak kita peruntukkan misalnya, kepada, ya na'udzubillah yang kalau kita sebut dengan bentuk pacaran itu loh. Itu kan mahabbah ya, cinta. Tetapi karena pacaran itu sendiri adalah perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat, dia terjang, berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan cinta terlarang. Apalagi na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Coba nanti kita atau kalian, atau jamaah sekalian, browsing ke Pak di Google. Kira-kira kalau dunia orang pacaran itu pegangan apa tidak? Prosentase orang pacaran itu pegang tangan pacarnya berapa persen kira-kira? Ada 100%? Lebih kayaknya ya. Karena kenyataannya bukan cuma tangan yang dipegang, bau dipegang juga ya. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu, maka ini semua adalah mendatangkan apa? Dosa ya. Jelas ikhwah. Bayangkan kalau Nabi katakan, jikalau seandainya, wallahi demi Allah, kita itu lebih baik ditusuk besi panas kepala kita ketimbang kita memegang yang tidak hak untuk kita, yang tidak layak untuk kita dan haram kita pegang. Itu lebih baik ditusuk pakai besi panasnya. Itu masih ada lebih enaknya, bayangkan tuh. Berarti kalau kau orang itu mau nyoba gitu misalnya, mau nyoba pakai besi panas ditusuk ke tangannya aja. Itu sakitnya luar biasa loh. Gimana kalau orang yang pacaran itu? Gonceng sana, gonceng sini, megang sana, megang sini. Itu tusukannya lebih sadis, ya. Bahkan ditusuk pakai besi panas kepala kita itu jauh lebih ringan daripada memegang yang tidak halal untuk kita. Terus gimana Ustaz solusinya? Nikah ya. Gak kuat Ustaz, jangan coba-coba neraka kan begitu. Ya kalau gak kuat gimana Ustaz ini ya? Mau nikah gak mampu dan lain sebagainya. Nanti kita sambungkan di poin akhirnya. Ya puasa. Puasa juga gak kuat, jangan maksiat. Nah, baik. Jadi larangan terkait dengan masalah ini jelas ya. Nah, kita akan lihat dalam hal yang lain. Valentine Day ini jamaah sekalian, kalau kita mencoba telusuri gitu ya, kita tarik garis nasabnya gitu. Itu kalau kita tarik garis nasabnya Valentine Day ini ya tasabuh dengan orang-orang kafir loh. Iya kan? Kalau kita tarik bagaimana kemudian historis dan sejarahnya, itu adalah miliknya orang-orang barat. Coba nanti browsing kembali pada Google ya. Sejarah Valentine. Insyaallah jawabannya akan gamblang di situ. Berarti kalau kemudian ini adalah miliknya orang-orang Yahudi, miliknya orang-orang kafir, kok diadopsi oleh orang muslim, ini salah alamat. Kita itu salah mengadopsi kebaikan, na'udzubillah, kalau itu dianggap baik oleh mereka. Ya? Nah, dalam sebuah hadis Nabi katakan, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anhumah, ya, Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini dalam Sahih Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai oleh beliau adalah hadis yang hasan. Nabi mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ya, dan para ulama menjelaskan jemaah, seperti apa sih bentuk penyerupaannya itu? Paling tidak pertama, sisi akidah, sisi muamalah, sisi bagaimana kemudian berpakaian, bicara, yang menjadi identitas orang-orang Yahudi, orang-orang kafir kita ikuti, maka kita bagian daripada mereka. Secara garis besar, ya. Tapi nggak boleh kita tunjuk ada orang yang kemudian mengamalkan amalan kafir, anda kafir masuk neraka, tidak boleh. Tetapi secara garis besar dia dikatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya. Dan saat ini luar biasa loh hadirin. Hadis yang nyata terjadi di kehidupan kita, Nabi katakan sebuah hadis, la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin. Sungguh kalian nanti akan mengikuti jejak-jejak dan langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal. Ini loh, sibran itu ini loh. Nah, apa ini namanya? Satu kilan. Satu kilan demi satu kilan. Sibron bi sibrin, diroan bi diroin, satu hasta. Ya. Kalau kita enggak satu kilan mengikuti mereka, kita akan mengikuti satu meter. Nabi katakan, laudakholu juhrodobin. Jikalau seandainya mereka ini masuk ke lubang biawak sekalipun, ladakholtumuhu, sungguh kalian akan mengikuti jejak dan langkah-langkah kaki mereka. Fakohlu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudi wa Nasara, apakah yang anda maksud itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Qalu bala. Nabi katakan kalau bukan mereka siapa lagi? Kaum muslim. Ya. Dan kita bisa lihat bagaimana fenomena saat ini jemaah. Hampir kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, orang-orang kafir itu nempel di baju kita, nempel dalam hati kita, nempel dalam perbuatan kita. Gak usah jauh-jauh lah, akhwatnya ini sekarang ya, para ummahat, para wanita. Pakai pakaian kalau enggak alah-alah alay gitu, yang baju belum jadi dipakai. Pakaian bolong belakang, depan, samping, kanan, kiri dipakai. Pakaian adiknya dipakai. Itu kayaknya itu gak mantep gitu. Ini muslimah ya khususnya ya. Muslim. Itu kadang-kadang pakai pakaian yang super ketat. Kalau gak ketat, gak afdol. Masya Allah. Pertanyaan dari mana itu? Dari mana pakaian-pakaian seperti itu? Sekarang yang versi jilbab ya. Sekarang itu jilbab itu kan asal laris aja. Yang desain siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang mungkin orang Cina, orang Yahudi, orang Nasrani gak tahu bagaimana desain jilbab. Jilbab itu tipis sekali, yang dipakai kemudian kayak saring tahu itu loh. You know? Ya? yang kalau tahu itu disaring, nah itu dipakai jilbab. Itu kelihatan kadang-kadang nyerawang itu rambutnya. Itu dari mana jamaah? Orang-orang barat. Dia enggak ngerti modisnya orang atau modisnya orang muslim itu seperti apa, pakaian busana, fashionnya orang muslim itu seperti apa, enggak tahu, asal laku laris dipakai orang muslimah. Yang laki-laki juga sama ya, enggak jauh beda. Pakaian-pakaian yang kemudian kalau ini kan ada ya kadang-kadang yang cowok nih sholat tiba-tiba kalau rukuk kelihatan udelnya belakang itu loh. Itu jangan dipakai ya mas ya. Kalau sholat sampai kemudian antum rukuk tiba-tiba kemudian kok udel sih, apa sih punggung? Wah itu kalau saya di belakang mau tak pok gitu ya. Ini celana futsal dipakai sholat, baju futsal dipakai sholat, udah gitu kita di belakangnya. Ih rasanya itu nendang gitu ya. Lagi sholat untungnya itu. Coba kalau gak sholat. Sini mas ya. Itu kan sampean serukuk kelihatan punggung. Dan aurat laki-laki dari mana? Udel sampai lutut kan? Ijma ulama ketika sholat kita itu ada yang kelihatan di antara dua atau di antara itu, batal sholat kita. Itu mas-masnya masya Allah ya, celananya terlalu kecil mungkin barangkali. Ketika buat rukuk kelihatan, cek ya nanti bagi mas-masnya nih. Ketika sampean rukuk, pastikan jangan sampai kelihatan apa? Apa sih namanya? Celana dalamnya. Bukan ya. Itu fatal itu sampai kelihatan celana dalamnya itu ya. Itu perlu ditendang juga itu. Suruh ganti. Nah. Tapi intinya adalah tidak boleh tasabuh dengan orang-orang kafir dalam semua bab ya ikhwah. Dalam hadis yang lain Nabi kita mengatakan dari sahabat Amr bin Su'aib an abi an jaddihi dari bapaknya dari kakeknya Nabi mengatakan laisa minna man tasabaha bi ghairina. Tidak termasuk di antara umatku orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir, ya. Wala tasabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan pernah kalian mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Sampai dalam hal masalah terkecil jamaah. Ya. Nah, kemudian fenomena Valentine Day ini juga akan mendekatkan seseorang ke zina 90%. Begitu ya, kurang lebih. Bagaimana kemudian hampir orang itu ketika kemudian mengingati Valentine Day, hampir dia perbuat dan melakukan perbuatan zina. Nah, maka bagaimana kita sebagai seorang muslim jamaah? Solusi terbaik, jangan dekat-dekat dengan masalah ini, atau kita segera menikah. Ya. Nabi katakan sebuah hadis, ya ma'asyaral shabab, wahai para pemuda. Yang diundang para pemuda, yang sepo-sepo minggir dulu. Ya ma'asyaral shabab, man istata'a minkumul ba'a. Siapa di antara kalian yang sudah siap untuk ba'a, yang sudah punya untuk memberikan nafkah, ya walaupun cuma kerja online, justru itu yang menguntungkan, ya. Dan punya biologis, ya, mas-masnya sih kayaknya sudah siap ya bikin anak, siap nggak? Tinggal kemudian kerja, itu berarti punya ba'a gitu. Bagi orang yang sudah punya ba'a itu dua syarat, biologis dan materi, walaupun barangkali ya standar bicara materi kerjaan itu kan beragam ya, nggak bisa pakai standar ABC. Ya, antum punya kerjaan walaupun barangkali penghasilannya tidak maksimal, yang penting ada pekerjaan. Falyatazawwat, segera monggo untuk nikah mas, nggak usah nunggu hari kiamat kelamaan, ya nggak usah nunggu dajjal turun kelamaan, ya nanti malah nggak kebagian wanita lagi, nikah segera. Aduh saat nggak kuat, belum mampu, belum ini bla bla bla. Solusi Nabi katakan fa'ilam tastati, kalau tidak mampu fa'alihi siyam, poso, ya puasalah kita. Kalau nggak mampu juga untuk berpuasa, wis delik ning omah. Sembunyi di rumah saja, nggak usah keluar, ya. Karena kalau orang itu tidak mampu untuk menikah ketika dia sudah mampu secara biologis dan materi, anggap saja dia nggak mampu, puasa juga nggak mampu, tahan dirinya, banyak zikir dan banyak ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian yang dapat kita bagikan. Tip, kita sambung untuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana cara kita bisa bertakwa kepada Allah dengan penuh ketulusan, ikhlas, kejujuran dan beribadah kepadanya dengan penuh rasa takut, cinta dan harap? Barakallahu fik. Pertanyaannya satu kitab sendiri. Untuk jawabannya. Ya, pertanyaan ini sangat luar biasa ideal untuk menggambarkan bagaimana seorang muslim yang hakiki ya, dengan takwa yang baik, amal yang baik ya. Maka bagaimana menjadikan diri kita untuk seperti yang ditanyakan? Jawabannya satu saja, hindari maksiat. Jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Dan kedua adalah berdoa. Karena ketika kemudian maksiat kita lakukan jamaah sekalian, itu akan sangat berdampak terhadap amal yang kita miliki, berdampak terhadap iman yang kita miliki, terdampak kepada bagaimana keyakinan yang kita miliki. Sekecil apapun maksiat itu pasti punya dampak. Karena dikatakan sebuah hadis, ketika seorang itu berbuat maksiat akan diberikan nuqtatu sauda fi qalbihi, diberikan titik hitam. Ketika dia berbuat maksiat dua, diberikan titik hitam dua. Terus seperti itu, ya. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap ketaatan kita, ibadah kita dan lain sebagainya, ya. Sehingga karena pertanyaannya besar, ya, maka hindari maksiat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keistiqomah dan kebaikan. Nah, bagaimana hukumnya mendoakan orang non-muslim yang meninggal dunia dengan dasar cinta, dan apa hukumnya jika menikahi non-muslim dengan niat untuk mendakwainya? Barakallahu fik. Mendoakan orang kafir atau non-muslim yang sudah meninggal dunia tidak diperbolehkan. Ya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau mendoakan pamannya Abu Thalib, maka turunlah ayat wa ma kana lin nabiyyi walladzina amanu, tidak selayaknya bagi orang-orang yang beriman dan tidak selayaknya nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru, meminta ampunkan kepada orang-orang yang mati di atas kekafiran atau meninggal di atas agama kekafiran. Apakah boleh menikahi atau apa hukum menikah dengan non muslim dengan niat mendakwai? Bagi laki-laki boleh menikahi ahlul kitab yang wanita, ya. Tetapi bagi wanita tidak boleh sampai laki-lakinya beriman. Dengan unsur dakwah, maka ketika laki-laki menikahi ahlul kitab, jika dikatakan di sini adalah non muslim, ya, Yahudi ataupun Nasrani, maka boleh laki-laki menikahi perempuan ahlul kitab. Tapi bagi wanita tidak diperbolehkan. Jika atas dasar dakwah, maka dilihat dulu kondisinya seperti apa. Jangan-jangan malah kita yang didakwai. Yang tadinya kita niat mendakwai dia, malah kita yang didakwai. Nah, untuk bila, ya. Ya, saya kira ya ada benarnya, tapi juga perlu waspada dengan barangkali statement atau seperti ini, ya. Kalau kita sudah merasa memang kuat, ya barangkali 100% kita bisa mendakwai, ya bismillah. Jika itu adalah wanita musyrik atau musyrika ahlul kitab. Kalau enggak, carilah yang jelas-jelas saja. Akhwat juga banyak, ya, apalagi akhwat muslimah jumlahnya lebih banyak daripada antum, ya ikhwah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya punya kebiasaan buruk. Oh, apa ini? Yaitu suka nonton video porno. Ya. Semoga Allah taala berikan kepada kita hidayah, ya. Sekarang saya sedang berusaha menghentikannya. Awalnya saya menonton setiap hari, tapi sekarang sudah satu kali tiga hari. Ini berpikir satu kali tiga hari. Apa yang harus saya lakukan biar bisa cepat berhenti, Ustaz? Apakah saya boleh menikah walaupun kebiasaan buruk tersebut berhenti? Apakah jika saya menikah kebiasaan tersebut masih berhenti, akan berhenti? Taib, menikah ya akhi. Ya, menikah, segera menikah. Paling tidak itu bisa meminimalisir terhadap apa yang kita lakukan. Kalau menikah masih terjadi, ya, karena ini memang sebuah ya hal yang sama dengan mungkin kayak kecanduan gitu, ya, narkoba, tapi dengan bentuk yang berbeda. Nikah kalau misalnya tidak bisa berhenti, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan sibukkan dengan kebaikan. Kalau seandainya menjadi penyebab itu adalah gadget yang kita pegang, banting aja itu gadgetnya atau jual, ganti Al-Qur'an. Kok berat juga, ya? Ya harus jadi takmir masjid, duduk di dalam masjid, enggak usah megang apa-apa. Karena memang kalau meninggalkan sesuatu yang terbiasa itu butuh luar biasa kiat, ya. Bukan cuma kemudian kita punya niatan, tetapi memang ada kalau ketika celah sedikit pun itu akan terjadi. Ya, al-adatu muhakama. Yang namanya kebiasaan terkadang menjadi sebuah pegangan. Ya, dan ini memang butuh penanganan khusus, ya. Jadi bagi kita yang barangkali ya senasib na'udzubillah, maka perlu kemudian betul-betul terapi yang luar biasa. Ya, karena ini adalah sebuah maksiat. Maka solusinya adalah nikah. Nikah dan nikah, insya Allah dengan menikah itulah akan membuat kita lebih askar, lebih suci lagi dan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin pertanyaan? Tep, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wabihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.